di jiwa. Dan bila rasa pun datang menjelma di antara suka, sinarlah segala ceria. Coba untuk tersenyum di kanan canda, dalam tawa merdeka usah ragu untuk berkata, tiada lagi derita. Mari kawan, marilah kita menari, ikuti rama yang kusajikan ini. Hilangkan segala keraguan di diri, marilah berdendang, marilah bernyanyi penuh riang. Bahagia terasa ada di sana saat kau tersenyum dengan hati yang tulus dan damai. Bila jenuh tiba menang dari jiwa, dan bila rasa pun datang menjelma di antara suka, sinarlah segala ceria. Mari kawan, marilah kita menari, ikuti rama yang kusajikan ini. Hilangkan segala keraguan di diri, marilah berdendang, marilah bernyanyi penuh riang. Bahagia serasa ada di sana saat kau tersenyum dengan hati yang tulus dan damai. Menari, ikuti rama yang kusajikan ini. Hilangkan segala keraguan di diri, marilah berdendang, marilah bernyanyi penuh riang. Bahagia serasa ada di sana saat kau tersenyum dengan hati yang tulus dan damai. Menari, ikuti rama yang kusajikan ini. Hilangkan segala keraguan di diri, marilah berdendang, marilah bernyanyi penuh riang. Bahagia serasa ada di sana